keluar ke hutan, kemudian menyanyiku. Keluar ke pantai, kemudian teriakku. Sepi, sepi dan sendiri aku benci. Aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok ratan putih. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terderah? Atau aku harus lari ke hutan? Sendiri.